Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar beberapa radio dan TV sunnah di beberapa kota di Indonesia, pendengar radio Al-Bayan Cianjur, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio dan TV RBK di Kebumen, pendengar radio 1 di Lombok, radio Suara Qalbu Jayapura, radio Amuba di Tanjung Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Kita di Cirebon, pemirsa TV Aila TV Cirebon, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa Surau TV Padang, dan radio pendengar Radio Rai Padang, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, dan radio atau TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa. Kita masih berbicara tentang buah manis dari ma'rifatullah, yaitu ikhlas. Dan kita sedang berbicara buah manis dari keikhlasan. Ada dua jenis, ada yang mu'ajjalah, yang segera di dunia, ada yang mu'ajjalah, yang nanti ditunda di akhirat. Kita masih bicara yang mu'ajjalah, yang segera di dunia. Poin terakhir kemarin adalah ikhlas itu melahirkan wibawa, ya. Salah satu di antara buah manis dari keikhlasan adalah tenangnya jiwa kita dan turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Fath ayat yang ke-18 tentang orang-orang yang berbaiat di sebuah di bawah pohon di Hudaibiyah, namanya Baiatur Ridwan. Saya sudah ceritakan Baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan, baiat yang dilakukan untuk menebus darah Utsman yang saat itu diapakan, diisukan dibunuh. Ketika Nabi dan sahabatnya mau haji ke Mekah, waktu itu Mekah masih di bawah kekuasaan orang kafir. Lalu Nabi dan sahabatnya berangkat untuk haji, membawa unta, kambing untuk disembelih, membawa golok untuk menyembelihnya, tak membawa pedang untuk perang, karena niatnya untuk haji bukan untuk perang. Sampai di lembah Hudaibiyah berhenti, dan Hudaibiyah ini sudah masuk daerah Mekah. Kalau kita haji atau umroh, biasanya ada city tour, ada tour di dalam kota Mekah atau kota Madinah. Kalau kota Madinah biasanya Quba, Uhud, Pasar Kurma, dan percetakan Al-Quran. Nah, dulu pernah ada ke apa namanya, ke bukit magnetik. Sekarang tidak boleh. Kalau di Mekah, salah satu yang biasa dikunjungi adalah Hudaybiyah. Di sana banyak yang bisa kita bersilaturahmi dengan mereka, yaitu unta-unta. Ada peternakan unta di Hudaybiyah. Masih masuk kota Mekah, di luar sedikit lah. Kalau kita mamereun sekitar Padalarang gitunya, Lembang gitu, Ranca Ekek, di luar Bandung, tapi sudah dianggap masuk kota Bandung. Nah, mereka beristirahat di Hudaybiyah, lalu mengutus Utsman masuk ke kota Mekah untuk negosiasi, meminta izin. Maka orang-orang kafir menguletkan negosiasi ini. Seolah-olah Utsman ditahan, lalu disebar isu bahwa Utsman sudah dibunuh. Sengaja agar kedengaran oleh Nabi dan para sahabat. Mendengar isu ini, Nabi SAW mengangkat tangannya, mengajak sahabat-sahabatnya berbaiat demi menembus darah Utsman. Siap tempur, siap perang. Gak ada pedang, tapi golok untuk apa? Nyembelih ada. Lumayan bisa membunuh orang. Akhirnya terjadilah bai'atur ridwan. Allah meridhoi mereka dalam bai'atur ridwan, dan Allah azza wajalla mengetahui isi hati mereka berupa iman dan keikhlasan. Karena keikhlasan yang ada dalam hati mereka, Allah Azza wa Jalla menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Fath ayat yang ke-18 itu, kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubai'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Kata Allah, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepadamu di bawah sebatang pohon. Disebut bai'atur ridwan. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, maka Allah mengetahui isi-isi hati mereka. Lalu Allah balas, فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, Allah turunkan sakinah kepada mereka. Allah turunkan ketentraman jiwa, ketenangan batin, keteduhan kalbu kepada mereka. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, dan Allah membalas mereka, keikhlasan mereka dengan kemenangan yang segera. Jadi ayat ini, kata muallif rahimahullah hafizahullahu taala, farattaba inzalas sakinah alaihim wa ithabatahum fathan qariba ala ilmihi bima fi qulubihim min ikhlasin wasidqin wasihhati iradatin wa qasdin. Ayat ini menerangkan bahwa turunnya sakinah kepada mereka, sakinah itu ketentraman jiwa, dan diberinya mereka kemenangan yang segera karena isi hati mereka yang ikhlas, benar, sungguh-sungguh, dan lurusnya niat dan tujuan mereka berbaiat. Maka Allah berikan dua hal, sakinah dan juga pertolongan berupa kemenangan yang segera. Dan Allah memberikan dua hal ini karena keikhlasan. Apa yang terjadi setelah sakinah ini turun? Imannya menguat dibanding iman yang sudah ada sebelumnya. Dan itu fungsi dari sakinah. Allah berfirman dalam Al-Fath ayat yang 4, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinahnya kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah mereka, untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Itu fungsi sakinah, menambah iman. Jadi begitu Allah tahu hati para sahabat lurus, niatnya benar, ikhlas, Allah balas dengan dua hal, ya sakinah, ya kemenangan yang segera. Maka berkata mu'alif, kata beliau, wa sababu ithabatihim hadzal fathal qarib wa ilmuhu bima fi qulubihim min ikhlasin, fadalla dhalika ala anna al ikhlas sababun lil intisar ala al adu wa nuzuli sakinah fi qulubil mu'minin, sawa'un inda al qital aw indama yurjifu bihin nas min kulli janibin wa yukhawifunahum billadhina min duni. Maka penyebab diberinya kemenangan yang dekat dan diberinya sakinah atau ketentraman jiwa, penyebabnya adalah karena keikhlasan yang Allah ketahui dalam hati mereka. Dan ini menjadi dalil bahwa ikhlas termasuk penyebab turunnya pertolongan Allah dalam menghadapi musuh, dan penyebab turunnya ketentraman jiwa dalam hati orang-orang mukmin, sama saja baik sebelum perang ataupun setelah perang ataupun ketika masa-masa perang urat saraf. Sebelum terjadinya perang kan saling unjuk kekuatan yang menggetarkan lawan kan gitu ya. Disebar isu ini, sebar isu itu. Orang jadi takut, orang jadi tegang, orang jadi khawatir. Umumnya begitu. Terlebih ketika perang sudah dimulai, komando dari sang komandan sudah diteriakan, maju, serang gitu ya. Kemudian para prajurit lari ke depan menyongsong musuh. Itu saat-saat yang menegangkan, saat-saat dipertaruhkannya nyawa dan kehidupan. Sangat menakutkan, sangat mengerikan, sangat menegangkan. Tapi orang-orang mukmin, seluruh ketenangan, ketegangan, ketakutan itu tidak ada. Terlindih, tertutup oleh sakinah yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada hati-hati mereka. Terlebih ada perintah Allah tentang perintah berzikir selama perang. Bayangkan, selama perang Allah merintahkan berzikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kalian bertemu dengan pasukan musuh di medan perang, fathbutu, tegarlah kalian, wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan banyak-banyak zikir, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Untuk menang zikir tuh dalam perang, walaupun kitanya sendiri apa? Super sibuk dengan berbagai macam yang harus kita lakukan di dalam perang. Harus lari ke sana kemari, harus nangkis, harus menyabetkan pedang, harus loncat, harus bilang ciat, dan seterusnya. Kan pasti ada ya gertakan itu ke musuh untuk menggetarkan hati musuh gitu. Itu tidak boleh lalai dari zikir. Ciatnya ganti dengan zikir Allahu Akbar dan yang sejenisnya, itu menggetarkan musuh itu. Fadhkurullaha katsiran. Selama perangnya zikir dengan zikir yang banyak. Itu semakin menenangkan, semakin menenteramkan. Itu yang menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah sehingga kemenangan bisa teraih. Dalam salah satu hadis, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Hadis ini sahih. Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih menjelaskan kesahihan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha wa bidawatihim wa salatihim wa ikhlasihim." Nih, kunci kemenangan ini nih. Kunci kemenangan syar'i yang Allah tetapkan itu bukan dengan banyaknya pengikut, hebatnya strategi, atau bukan dengan leher lengkapnya persenjataan, atau sebab-sebab lahiriah lainnya, bukan. Tapi menang tidaknya kaum muslimin di medan perang tergantung turun enggak pertolongan Allah ke mereka. Kalau turun pasti menang walaupun sedikit. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah. Ketika perang Badar, jumlah kaum muslimin cuma sepertiga dari jumlah musuh, menang. Ketika perang Uhud, jumlah kaum muslimin kurang dari seperempat jumlah musuh. Kalau kaum muslimin cuma 700 orang. Kalau orang kafir mencapai lebih dari 3.000 orang. Di awal peperangan, selama kaum muslimin taat kepada instruksi Nabi SAW, menang mereka di awal peperangan. Kita pernah jelaskan ketika perang Mu'tah, berapa jumlah kaum muslimin? Cuma berapa? Cuma 3.000 orang. Tapi kaum kafir berapa? 200.000 orang. Tapi menang. Kaum muslimin cuma 12 orang yang gugur, termasuk para komandannya. Adapun musuh sampai 20.000 orang lebih. Menang tuh. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil mampu mengalahkan pasukan besar karena izin Allah. Kalau pertolongan Allah turun, enggak akan mungkin ada orang yang mengalahkan mereka. Mereka yang ditolong oleh Allah pasti menang. Nah, itu faktor utama menang kalahnya di medan perang. Turun enggak pertolongan Allah? Kalau turun menang, kalau enggak, jangan berharap menang. Sedangkan turunnya perintah pertolongan Allah karena aspek batin. Karena sholat mereka, karena doa mereka, karena keikhlasan mereka. Nabi SAW bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummah." Allah hanya akan menolong umat ini bidhaifiha, karena orang-orang lemah di kalangan umat ini, orang fakir, orang miskin. Penderitaan mereka itu menyebabkan mereka dekat dengan Allah, doanya dikabul, doanya didengar. Wa bidakwatihim, dan juga karena doa mereka. Wa salatihim, dan salat mereka. Wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Jadi karena ikhlas ketika beramal, mereka menderita, mendekat kepada Allah, dekat dengan Allah Azza wa Jalla, doanya menggedor pintu langit. Didengar dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu, wajib para mujahidin di jalan Allah untuk selalu memantau, meninjau ulang niat-niat mereka di medan jihad. Berkata para ulama ketika menerangkan masalah ini, "Wa li hadza yanbaghi lil mujahidin ayukhbitu lillah wa yuraqibu maqasidahum wa niyyatihim wa alla yasdura minhum qaulun wala fi'lun yunafil ikhlas li'annahum qad yuhzamuna bisababi hadhil maqasid wal iradah as-sayyi'ah wa iyyaka ya ibadallah ayyasadda ba'suka wa wa'iduka wa tahdiduka 'alal adu min ajli ma'nan fasidin fi nafsik." Coba bayangkan. Karena itulah hendaklah para mujahidin di medan perang untuk menguatkan ketaatan mereka kepada Allah selama perangnya, meninjau ulang, memperhatikan maksud dan niat mereka dalam perang itu. Jangan sampai keluar ucapan, perbuatan, sikap yang menghapuskan ikhlas. Karena seringkali kaum muslimin kalah di medan perang karena niat-niat yang buruk, karena kemaksiatan, karena ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati, wahai hamba Allah, jangan sampai hardikanmu kepada musuh, ancamanmu kepada musuh, ucapan-ucapan kerasmu kepada musuh didasarkan kepada keangkuhan, kesombongan, dan hal-hal lain yang bertolak belakang dengan ikhlas. Pernah enggak kaum muslimin pasukannya banyak, kaum kafir sedikit, tapi kaum muslimin kalah? Iya. Di sebuah perang namanya Perang Hunain. Hunain itu terjadi ya di sebuah lembah namanya Hunain. Makanya disebut Perang Hunain. Rata-rata perang itu nama perang dinisbatkan kepada apa? Tempat. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab. Kalau Perang Ahzab bukan ya. Termasuk Perang Hunain. Termasuk Perang Mu'tah. Ya. Itu semua nama tempat. Perang Tabuk itu juga nama tempat. Ya. Setelah Mekah ditaklukkan, kaum muslimin pulang kembali ke Madinah. Maka banyak orang-orang kafir yang baru masuk Islam di dalam penaklukan kota Mekah itu ikut ke Madinah. Sampai pasukan kaum muslimin ketika dari Mekah ke Madinah mencapai 12 ribu orang. Saat itu belum pernah ada pasukan sebanyak itu. 12 ribu orang, banyak. Sampai orang sekali berAbu Bakar menyatakan, Lan nuglabal yauma bikathratina. Kita ini hari ini gak akan ada yang bisa mengalahkan kita karena banyaknya. Banyaknya apa? Jumlah pasukan kita. Dengan 3.000 orang bisa menang melawan ratusan ribu orang. Dengan 300 orang mengalahkan 1.000 orang. Gitu ya. Itu yang sedikit. Apalagi sekarang kita banyak. 12.000 orang. Gak akan ada orang yang mengalahkan kita. Mereka takjub kepada kekuatan. Kepada aspek lahiriah. Kepada aspek duniawinya. Tawakalnya sudah pindah ke sana. Bukan lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Dibuktikan oleh Allah. Di lembah Hunain musuh itu dari Taif. Itu sudah siap menghadang mereka. Allah menyatakan, Idh a'jabatkum kathratukum walam tughni ankum syai'a. Ingat. Ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian yang amat sangat banyak di perang Hunain itu. Allah jelaskan dalam surah At-Taubah mulai ayat berapa? Cari sendiri. Ayat 25 kayak gitu ya dan seterusnya. Idh a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian merasa takjub dengan jumlahnya, jumlah yang banyak di kalangan kalian. Walam tughni ankum syai'. Padahal jumlah yang banyak itu enggak manfaat sedikit pun. Menang kalah bukan karena jumlah. Tapi turun atau tidaknya pertolongan Allah. Pas mereka masuk ke sana diserbu itu kocar-kacir. Lari berhamburan. Ada yang mendadak murtad kembali, ada yang mendadak belot kembali kepada kekafiran. Sampai Nabi SAW memanggil, mana pahlawan Badar, mana pahlawan Badar? Tidak ada yang nyaut. Mana pahlawan Uhud? Tidak ada yang nyaut. Kocar-kacir. Padahal 12 ribu orang. Musuh tidak sebanyak itu. Ketika Nabi SAW memanggil orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, Baiatul Ridwan, baru berkumpul. Orang-orang yang pernah berbaiat di Baitur Ridwan kan siap membela darah Uthman. Tapi perangnya kan bedoknya. Bedok itu apa? Cancel, gak jadi. Karena Uthmannya keburu diapain? Dilepaskan. Perangnya gak jadi itu. Orang kafir melihat Nabi dan para sahabat sudah siap tempur dengan berbayat, ngeri mereka, takut mereka. Mereka ingat kepada perang Badar, mereka ingat kepada perang Uhud, mereka ingat kepada perang Ahzab. Mengerikan itu kaum muslimin. Kalau sudah siap tempur, wah susah dibendung itu. Ya, takut, lepaskan Utsman. Gak jadi perangnya. Jadi isi bayatnya belum tertunaikan ya, dipanggil. Mana orang-orang yang berbayat di bawah pohon di Hudaybiyah pada bayat Ridwan, baru nongol-nongol-nongol berkumpullah mereka di sekitar Rasul alaihi salatu wasalam, ya. Kemudian bikin formasi dan balik menyerang musuh, akhirnya menang. Awalnya kalah. Karena tawakalnya kepada jumlah. Tawakalnya kepada dunia, bukan lagi kepada Allah. Akhirnya sudah menang mereka dan memperoleh harta rampasan atau ghanimah yang sangat melimpah. Dibagi-bagi, ada yang dapat 100 ekor unta, bayangkan. Ada yang 1000 ekor unta, itu orang yang baru masuk Islam mu'allaf. Adapun sahabat senior, ada yang kebagiannya kecil. Sampai-sampai ada yang iri, saya sudah senior dikasih segini. Ini yang baru masuk Islam sangat junior dalam keislaman diberi banyak. Dan seterusnya itu beda lagi kisahnya ya. Jadi jangan sampai ada tindakan atau ucapan yang menghapus keikhlasan, yang bernada atau bercorak atau mengandung nilai kemaksiatan. Allah nanti gak jadi menurunkan pertolongannya. Maka keikhlasan sebagai penyebab utama turunnya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dan keikhlasan juga menyebabkan turunnya sakinah atau ketentraman jiwa kepada hati orang-orang yang beriman. Coba ikhwan terapkan hal ini di medan jihad, di setiap jenis jihad. Jihad kita sekarang kan bukan perangnya. Bukan perang melawan musuh. Tapi jihad kita ini dakwah. Dan inilah jihad yang sudah Allah perintahkan sejak di Mekah. Ya, melawan orang kafir, melawan orang munafik. Tapi jihadnya bukan dengan senjata, tapi dakwah. Jihad ini di Mekah sudah disyariatkan. Ayat yang menyatakan, ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghludh alaihim. Itu memerintahkan jihad kepada melawan orang kafir dan orang munafik dengan dua jenis jihad yang berbeda. Orang kafir ya, ketika kekuatan kita sudah punya dengan senjata. Orang munafik karena lahiriahnya muslim, gak bisa dibunuh. Gak boleh dibunuh. Lahiriahnya dia Islam. Bersyahadat, sholat sama dengan kaum muslimin. Kalau umpamanya Ramadan mereka saum, kalau haji juga haji, sudah berkali-kali, bahasa Arab pintar, dah orang Arab. Hari ta'amanya. Kalau dibunuh, geger kaum muslimin. Geger orang-orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membunuh sahabatnya, bisa begitu. Tapi dibiarkan berbahaya. Menebar syubhat. Menebar hal-hal yang bisa menyesatkan umat. Kan bingung. Perangi mereka. Dengan dakwah, dengan hujjah. Jihadnya adalah dakwah. Jihadnya adalah hujjah. Patahkan argumentasi mereka. Karena orang munafik walaupun lahiriahnya Islam, kecenderungan hatinya kepada orang kafir. Makanya Allah menyebut orang kafir sebagai ikhwannya orang munafik. Allah menyatakan, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Surah Al-Hadid. Allah menyatakan, apakah kamu tidak melihat orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka di kalangan orang kafir dari ahlul kitab. Allah menyebut Orang munafik itu saudaranya orang kafir dari kalangan ahlul kitab, selalu membela ahlul kitab. Kata mereka, la in kutiltum layan lalanan surannakum. Kalau kalian diperangi, kami bela kalian, kami jaga tempat ibadah kalian asal dibayar. Nah, seperti itu sudah ada dari zaman baheula. Al-Qur'an sudah menuturkan orang munafik lebih pro ke orang kafir. Lebih membela orang kafir karena saudaranya. Kata siapa saudaranya? Kata Allah, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah kalian lihat orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka di kalangan orang kafir dari ahlul kitab? Kata Allah, saudara mereka. Jangan heran apabila ada orang Islam yang lebih cenderung membela orang kafir dan memusuhi sesama kaum muslimin. Ada yang begitu sekarang? Banyak. Mereka pakai ayat ketika membelanya itu. Membela orang kafir pakai ayat. Pakai hadis, pakai bahasa Arab. Dari zaman baheula ada yang seperti itu. Nah, orang-orang yang berilmu tahu, ah, mereka munafik sebenarnya orang kafir. Orang awam bingung, wah, ini orang hebat. Toleransinya kepada orang-orang non-muslim tinggi. Dan pakai ayat. Orang ini kiai loh, bahasa Arabnya jago, pinter. Lulusan Timur Tengah. Hafidz Quran umpamanya ya. Ayat Al-Quran, hadis sudah di kepala, mereka tinggal murudul saja ayat itu keluar. Berarti dianggap benar. Banyak orang ketipeng bopeng sama mereka. Itu orang-orang munafik. Dari zaman dahulu ada, setiap zaman ada, setiap tempat ada. Jangan sampai kita tertipu ya. Itu orang-orang munafik. Nah, jihadnya kita melawan mereka bukan dengan pedang, bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan dakwah, dengan hujjah, dengan ilmu. Patahkan argumentasi mereka. Hati boleh panas, kepala tetap dingin, dan sikap tetap harus ilmiah. Jangan sampai terlontar dari mulut kita kata-kata celaan, cercaan yang menunjukkan sikap emosional kita yang tidak ilmiah. Ada orang membantah hanya dengan cacian, dengan makian, tapi gak ada argumentasi. Karena memang gak punya, otaknya kosong. Yang ada cuma otot. Yang kayak begitu ya emosi yang muncul, yang keluar. Kita bukan tipe orang seperti itu. Kita lebih mendahulukan ilmu daripada emosi. Perasaan kita, otak kita, semua di belakang nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jangan sampai ancamanmu kepada musuh, ucapanmu kepada musuh itu diungkapkan didasarkan pada niat yang fasid, yang salah, yang rusak, yang keliru, ya. Dengan mengatakan tenanglah, kita mah hebat, kita mah perang enggak pernah kalah, jangan takut, kita pasti akan menang. Itu takabur. Itu bertolak belakang dengan apa? Dengan keikhlasan, ya. Dari seluruh penjelasan tadi, kita mengetahui ikhlas membuahkan dua hal. Pertama, ketenangan jiwa, ketentraman batin, keteduhan kalbu kita. Dan yang kedua, al-intisar, yaitu pertolongan dari Allah sebagai modal utama untuk meraih kemenangan baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Berkata Syekhul Islam ketika menerangkan hal ini, ini oleh para ulama diberi judul dengan bab ma yajiduhu sahibul ikhlas min ijabati du'a wa insirahi sadar wa sa'adatil ghamirah wal ladzatil lati la tudaniha ladzah. Bab yang menyatakan orang-orang yang ikhlas akan merasakan diijabahnya doa, lapangnya dada, kebahagiaan yang melimpah ruah dan ketenangan batin yang tidak bisa ditandingi oleh kelezatan apapun di dunia ini. Ini buah dari ikhlas. Ketika menerangkan poin ini berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmul Fatawa. Kata beliau, wa minhum man wajada haqiqatal ikhlas wa tawakkul 'ala Allah wal iltija ilai wal isti'anata bihi wa qad ta'alluq bima siwah wa jarraba min nafsihi annahu idza ta'allaqa bil makhluqin wa rajahum wa tami'a fihim ay yajlibu lahu manfa'ah aw yadfa'u anhu madharah fa innahu yukhdalu min jihatihim wa la yahsulu maqsudahu bal qad yabdhulu lahum min al khidmah wal amwal wa ghairi dhalik ma yarju ay yanfa'u waqta hajatihi ilaihim fala yanfa'una imma li azzihim wa imma li insirafi qulubihim anhu. Kata Syekhul Islam, di antara manusia ada yang sudah menemukan hakikat ikhlas, hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari iltija kepada Dia. Iltija itu bersandar, semakna dengan tawakal. Hakikat dari isti'anah dan istighatsah kepada Allah. Apa isti'anah dan istighatsah? Meminta pertolongan. Apa bedanya? Kalau isti'anah minta pertolongan dalam hal meraih segala yang baik-baik. Minta rizki, minta jodoh, minta kesehatan dan seterusnya. Itu isti'anah. Kalau istighatsah meminta kepada Allah agar dilepaskan dari kesulitan. Bila kesulitan itu sudah dialami, atau minta dijauhkan, dihindarkan dari semua yang buruk-buruk, itu istighatsah. Isti'anah minta tolong, istighatsah juga minta tolong. Bedanya isti'anah meminta yang baik, istighatsah meminta agar dihindarkan dari yang buruk-buruk. Itu hanya kepada Allah. Ya. Nah, orang yang sudah menemukan hakikat dari ikhlas, hakikat dari tawakal, hakikat dari isti'anah kepada Allah, maka dia akan mengetahui bila seseorang bergantung kepada makhluk, menyandarkan harapannya kepada makhluk, dan berusaha sesungguh-sungguhnya untuk memperoleh manfaat dari sesama makhluk, atau minta bantuan kepada sesama makhluk untuk menghilangkan madarat pada dirinya, akan melahirkan kehinaan di hadapan sesama makhluk. Barijeng itu artinya sambil. Barijeng, apa yang diinginkannya itu tidak tercapai. Apa yang diharapkan dari makhluk itu tidak tercapai baik 100% ataupun mencapai tapi setengahnya, seperempatnya, atau tidak seperti yang diharapkan. Yang ada dia hanya menghinakan diri selama dia menyandarkan diri kepada sesama makhluk untuk meraih apa yang diinginkannya. Kenapa makhluk itu tidak memberikan apa yang kita harapkan? Pertama, mungkin karena kelemahan mereka, tidak mampu memberikan apa yang kita inginkan. Atau yang kedua, tidak adanya kehendak, tidak adanya keinginan dalam hati mereka untuk memberikan apa yang sebenarnya mereka bisa berikan kepada kita. Karena lebar. Lebar itu apa bahasa Indonesianya? Karena sayang, bukan sayang cinta ini, karena apa, eman-eman bahasa Jawa ya, atau bahasa Cirebon, karena eman-eman sayang, enak saja ini punya saya harus diberikan gitu saja. Nah, dan itu perasaan Allah yang memberikan. Kalau seseorang bersandar berharap kepada makhluk yang diharapkan pertolongan atau pemberiannya ini, memberi atau tidak, Allah yang ngatur. Kalau Allah tidak ingin memberikan rizki atau bantuan kepada orang ini, Allah berikan hati kepada orang itu untuk tidak memberi. Allah cegah. Karena semua keinginan manusia dalam hati mereka, Allah yang kasih. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya kehendak, tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang berikan keinginan itu kepada kalian. Jadi kalau Allah tidak akan memberikan rizki kepada orang yang meminta-minta ini, Allah jadikan hati orang yang diminta untuk pelit seketika itu, enggak mau ngasih. Mau gogoleran, nolongseran, jejeritan, guling-gulingan di tanah, biarin aja EGP. Enggak, tetap enggak ngasih gitu ya. Allah yang ngatur. Itu kalau orang bersandar kepada siapa? Kepada sesama makhluk. Itu orang yang sudah mengetahui hakikat tawakal dan keikhlasan. Sebaliknya, wa idza tawajjaha ila Allahi bisidqil iftiqari ilaihi wastaghatha bihi mukhlishan lahu ad-din ajaba du'aahu wa azala dararahu wa fataha lahu abwabar rahmah wa mithlu hadza qad dhaqa min haqiqati at-tawakkul wa du'a lillah ma lam yadhuq ghairuh. Adapun bila orang itu menghadapnya fokus kepada Allah dengan sikap orang yang benar-benar butuh kepada Allah dan benar-benar secara ikhlas meminta kepada Allah, Allah akan ijabah doanya, Allah akan hilangkan kemadaratan, kesulitan yang sedang dialaminya, Allah akan bukakan bagi dia pintu rahmah. Ini wajib diyakini, karena apa yang Allah janjikan, orang yang ikhlas berdoa pasti dikabul. Allah berlakukan juga itu bagi orang musyrik. Orang musyrik menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah. Berdoa enggak kepada Allah orang musyrik? Berdoa. Tapi kenapa disebut musyrik? Karena menyembah kepada selain Allah pula. Karena berdoa meminta kepada selain Allah pula. Tapi ketika orang musyrik tadi ya berdoanya kepada Allah secara ikhlas, tulus, murni, tidak ingat kepada yang lainin, hanya kepada Allah. Dikarenakan kondisi darurat, terancam jiwanya, terancam nyawanya, maka doanya dikabulkan. Sering kan saya ungkapkan Al-Quran, di antara surah Luqman, dan ada ayat yang lain. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri. Lihat kata Allah, ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat di tengah lautan, nyawanya terancam, perahunya bisa apa, terbalik, dikelebuh, terbalik, akhirnya ya berasa hebat apapun orang jago berenang di lautan penuh ombak matunya gak akan apa namanya tahan gitu. Bisa jago berenang, bisa mempertahankan agar tidak tenggelam. Tapi berapa lama, ini tengah lautan. Ke darat itu bukan jam-jaman, tapi harian, ya gak? Nah, terancam nyawanya. Apa kata Allah? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Ini orang kafir, ini orang musyrik. Dan dikabulkan, diselamatkan kembali ke daratan. Falamman najjahum ilal barri. Ketika Allah Azza wa Jalla menyelamatkan mereka kembali ke daratan, faminhum muqtasid. Di kalangan mereka ada yang asal-asalan lagi. Dalam ayat lain, idahum yusyrikun, mereka kembali musyrik. Bayangkan, kalau orang musyrik saja, orang kafir, ketika berdoanya ikhlas tulus kepada Allah dikabulkan, walaupun setelah itu musyrik lagi, super nyebelin. Ya, kita gak akan tahan menghadapi orang seperti itu. Di belakang kita ngomongin keburukan kita, fitnah kita, gibahin kita gitu ya. menunjukkan kebencian permusuhan kepada kita. Ternyata dia datang minta bantuan. Setelah kita bantu, kembali ke sana, kembali menjelek-jelekan kita. Gemes enggak? Gemes ini. Ya. Bukan gemes ini orang dipaliteken tahuluna gitu kan. Seperti itu, saking gemesnya. Tapi Allah tidak. Bayangkan kalau seorang muslim berdoanya kepada ikhlas terus, fokus. Maka akan jauh lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam posisi-posisi ketika orang menderita, ketika orang terdesak kebutuhan, ketika orang berada di ambang kebinasaan, itu hanya berdoanya kepada Allah. Allah dengar. Contohnya ketika sakit. Orang sakit, dokter sudah berupaya untuk menyembuhkan, gak sembuh-sembuh juga. Orang yang kayak gitu cuma satu tempat pelariannya. Siapa? Allah. Ketika berdoa Allah kabulkan. Dan ini diisyaratkan dalam salah satu hadis kursi. Di hari kiamat nanti. Allah berfirman kepada para manusia. Yang muslim nih. Bukan orang kafir, yang muslim. Yabna Adam. Maridtu walam ta'udani. Hei anak Adam. Ini salah satu penggalan, tidak dari awal. Salah satu penggalan kalimat dalam hadis yang panjang. Hei Bani Adam, dulu ketika di dunia aku sakit. Walam ta'udani. Tapi kalian tidak melayat aku, kata Allah. Orang itu menjawab, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana kami melayatmu, padahal engkau rabbul alamin, penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya? Kalau Allah sakit, Allah lemah dong. Tapi ini maknanya majazi. Mana kiasan, bukan mana hakiki, bukan makna yang sebenarnya Allah sakit. Enggak, Allah enggak mungkin sakit. Kata Allah, amma alimta anna abdi fulanan kana marido. Walam ta'unni, walam ta'unhu. Amma alimta in udatahu wajadatani indahu. Tapi bukankah dulu waktu di dunia kamu tahu, ada tuh hambaku yang soleh sakit. Tapi kamu tidak melayatnya. Adapun kalau kamu melayat dia, kamu akan mendapati aku berada di sampingnya. Aku berada di samping orang yang sakit tersebut. Itu yang dimaksud dengan melayat Allah, yaitu melayat orang yang sakit. Makanya cari teman kawan yang sakit, layat tuh. Dan keutamanya luar biasa. Ya, kalau melayat diusahakan kapan? Pagi atau sore. Jangan tengah hari. Kenapa? Karena kalau seseorang melayat orang sakit, 70 ribu malaikat bersalawat kepada dia dari mulai pagi sampai sore. Dari mulai dia melayat sampai sore hari. Bila melayatnya pagi. Kalau melayatnya sore, malaikat 70 ribu malaikat akan bersolawat kepada dia dari sore sampai esok pagi. Makanya jam besuk di rumah sakit pas ya. Kalau enggak pagi hari, sore hari. Betul, manfaatkan itu. Bukan tidak boleh, kata Ustaz, tidak boleh tengah hari. Ada saya mengatakan kata-kata itu? Tidak, boleh. Cuma kalau umpah jam 1 gitunya ngelayat, malaikat tetap bersalawat. Tapi cuma sampai sore beberapa jam ya. Rugi apa tidak? Tidak, tidak rugi. Cuma untungnya dikit. Gak ada kerugian, cuma untungnya gak banyak. Tapi kalau dari pagi, iya. Itu pertama. Kedua, ketika melayat berdoalah. Ketika melayat, berdoalah. Karena ketika kita melayat, kita sedang dekat dengan Allah. Kata Allah, kamu akan menemui aku berada di samping orang yang sakit. Kita sedang melayat dekat dengan Allah, berdoa. Itu dekatnya kita dengan Allah mengisyaratkan apa? dikabulkannya doa kita oleh Allah. Pertanyaannya, kalau kita yang melayat dekat dengan Allah, apakah orang sakit dekat atau jauh dengan Allah? Lebih dekat. Orang sakit itu lebih dekat dengan Allah. Makna lebih dekat mengandung arti doa orang yang sakit lebih dikabul oleh Allah Azza wa Jalla daripada yang melayat. Makanya yang sakit, siapapun yang sakit, dimanapun yang sakit, apapun sakitnya, bagaimanapun kondisi sakitnya, enteng ataukah berat, coba ya sadari Anda sekalian sedang dekat dengan Allah, perbanyak doa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Dan doanya jangan fokus, ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan. Egois, hanya fokus kepada sakitnya. Doakan untuk akhirat, doakan untuk kita, anak, keluarga yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, doakan. Allah akan dengar. Makanya Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis ini menyatakan, hadis ini menjadi dalil tentang dikabulkannya doa orang yang sakit. Dan dikabulkannya doa orang yang sedang melayat orang yang sakit. Doalah di sana. Karena biasanya orang yang sakit lebih fokus dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketergantungannya kepada makhluk melemah. Dokter gak bisa menyembuhkan yang melayat, bukan lagi menyembuhkan, malah memperberat. Ada gak yang melayat, begitu melayat, ngajak ngobrol, lama. Diobrolin masalah politik, perkembangan politik. Wah, kita umat Islam ini gawat ini. Ya. Ah, ditekan oleh ini, ditekan oleh penguasa asing dan seterusnya. Wah, gawat. Dia pulang, dianya mati. Atau tak, langsung masuk UGD. Masuk ICU. Masuk ICU ya? Atau... dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu ya. Doakan, doakan, doakan. Jadi keikhlasan melahirkan apa tadi? Dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kadzalika man dzaqa ta'ma ikhlasiddin lillah wa iradati wajhi duna masiwa. Yajid minal ahwal wan nataij wal fawaid ma la yajiduhu ma lam yakun kadzalik. Siapa orang yang sudah merasakan manisnya ikhlas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Juga siapa orang yang merasakan manisnya niat yang lurus kepada Allah, dia akan menemukan, merasakan faidah, nataij. Nataij itu efek atau akibat baik yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang ikhlas. Wa minha, diantara buah manis dari keikhlasan itu adalah insyirahus sadr wassa'adah al-ghamirah walladzah allati la tunadiha ladzah. Di antara buah manis dari keikhlasan selain diijabahnya doa adalah akan lapang dadanya, akan dilimpahi kebahagiaan dan kelezatan yang tidak bisa ditandingi oleh kelezatan apapun. Sebaliknya, beliau menjelaskan sebaliknya, manittaba hawa fi mithli talabir riyasah wal ulu wa ta'alluqi biswaril jamilah aw jam'ihi lil mal yajidu fi athna'i dhalik minal humum wal ghumum wal ahzan wal alam wa dhaiq sadr ma la yu'ambiru an. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu, selalu mengejar dunia, contohnya orang yang selalu mencari jabatan dan kekuasaan, mencari posisi gitu ya, dan hatinya selalu terkait dengan kemegahan dunia, mengumpulkan harta, dia akan merasakan kegalauan, kerisauan, keresahan, kegelisahan, sumpeknya hati dan sempitnya dada yang tidak bisa diungkapkan. Baik selama perjuangan meraih itu kekuasaan atau uang, ataupun setelah teraihnya kekuasaan atau uang tersebut. Semuanya tidak membahagiakan, malah tambah merisaukan. Coba perhatikan, orang yang nyalon jadi caleg atau cabup, cawalkot, cagub, capres. Perasaan mereka selama sekarang kan sebentar lagi ya, itu foto-foto sudah beredar. Coba perasaan mereka gimana? Itu resah, gelisah. Saya kepilih gak ya? Saya menang gak ya? Strateginya gimana ya? Dia harus membayar tim sukses. Tim sukses itu ada yang gratis? Tidak ada, pasti dibayar. Di rumahnya berkarung-karung beras itu harus standby. Menanak nasi tidak kurang dari 1-2 kuintal sehari. Pendukungnya datang pasti makan itu tehnya. Belum suguhannya. Kalau mereka pasti para perokok, rokoknya sekali datang sebungkus, sekali datang semua, ada ratusan, ada ribuan. Uang yang harus mereka keluarkan miliaran atau minimal ratusan juta. Barijeng etatnya belum tentu kepilih, ya apa benar? Iya dan benar. Ketika proses persiapannya stres, kampanyenya stres, tegang, khawatir sudah capek gawe teka pake barijeng di, teke teka pilih gitu ya. Nah nanti begitu pemilihan teka pilih, masuk rumah sakit jiwa. Ada yang begitu? Ada, saya teres. Itu modal untuk itu tuh mungkin ngejual sawah, mungkin ngejual rumah, mungkin ngegadikan apapun, sertifikat diborohkan ke bank, ada juga yang pinjam, berbunga. Gimana gak stres itu orang. Anggaplah menang kepilih, stresnya hilang? Tidak, lebih lagi gimana caranya agar tidak di impeachment di tengah jalan. Di apa di impeachmentnya diturunkan di tengah jalan. Bagaimana caranya mengembalikan modal yang sudah keluar miliaran loh, ya? Kalau gaji mah enggak seberapa. 5 tahun menjabat gajinya utuh, bisa enggak menutupi pengeluaran uang masa-masa kampanye? Enggak kayaknya ya. Harus ada masukan lain. Saya teres apa tidak? Bingit. Kelihatannya saja kemana-mana pakai mobil, pakai pengiring, ya, dan seterusnya. Dan yang lebih parah, selama menjabatnya, dia bukan mikir mensejahterakan rakyat, tapi mikir bagaimana untuk periode kedua nanti, harus terpilih lagi. Ya apa benar? Ya dan benar. Dilupakan hak-hak warga. Gimana kita bisa percaya? Jadi resah dan gelisah sekalipun bergerimang harta, memiliki jabatan dan kekuasaan. Itulah orang-orang yang ta'alluq hatinya kepada dunia, bukan kepada Allah SWT. Tak ada keikhlasan di dalam hatinya. Berdasarkan hal itulah, maka keikhlasan sekali lagi merupakan membuahkan ketenangan jiwa, ketentraman batin, diijabahnya doa dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menyebabkan Allah menerangkan para wali Allah enggak pernah takut, enggak pernah resah, enggak pernah gelisah, karena hati mereka ikhlas. Allah Azza wa Jalla menyatakan ala anna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, wali-wali Allah, dan wali Allah pasti ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas tidak mungkin menjadi wali Allah Azza wa Jalla. Wali Allah itu mereka tidak pernah merasakan ketakutan ataupun tidak pernah berduka cita, tidak pernah sedih. Apapun yang menimpa mereka, sekalipun yang menimpanya itu buruk, karena keburukan yang Allah berikan kepada mereka mengandung banyak kebaikan yang lebih berharga daripada keburukan yang mereka alami. Apa sih keburukan? Sakit umpamanya. Penderitaan sakit, ruginya sakit cuma satu, yaitu menderita. Sudah. Di luar itu keuntungan. Apa sih keuntungan yang sakit? Dosanya gugur dengan sakitnya. Murudul terus, ya. pahala kesabaran ngucur terus kepada dia, ya. Doa dia selama sakit diijabah, dikabul, didengar oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Selain itu kemuliaan dia dinaikkan jauh lebih mulia tingkatannya dibandingkan sebelumnya, dan banyak lagi keuntungan yang lain yang tidak Allah berikan kepada orang yang sehat. Ruginya sakit hanya satu, menderita. Sudah, di luar itu keuntungan. Maka ketika sakit tidak akan sedih. Ketika dihina, dibuli orang, dimaki orang, tidak pernah ada kerugian. Apa kerugian dimaki orang, digibahi orang, dijelek-jelekan orang? Enggak ada. Yang ada keuntungan. Dengan dimaki, didolimi, digibahi, apa keuntungannya? Dosa kita, kita transfer ke mereka. Nih. Pahala dia kita over, kita tarik. Jadi siapa yang rugi? Yang dolim atau yang didolimi? Yang dolim. Orang dolim, orang ngehina, orang ngebully orang lain itu, apalagi pakai video, diviralkan ke seluruh dunia, ya. Menghujat si fulan, menyebut namanya dan seterusnya dengan argumen yang tidak ilmiah, penuh emosional. Itu sama dengan begini, mana dosa kamu? Sini saya ambil. Nih pahala saya berikan kepada kamu. Kesel saya sama kamu. Benci saya kepada kamu. Mana dosa-dosa kamu sini? Saya tanggung. Nih pahala saya. Kalau ada pahalanya. Pahala saya ini saya berikan kepada kamu. Siapa yang rugi? Dia yang rugi. Kalau kita dihina, dibully, dimaki, difitnah, senyumlah. Alhamdulillah untung. Untung apa rugi? Jadi apa yang membuat kita sakit hati? Gak ada alasan yang membuat kita sakit hati. Yang membuat kita sedih, aduh saya sedih dibully orang, dihina orang, difitnah orang. Terus so what gitu loh. Apa yang menyebabkan kita sedih kalau dihina orang? Gak ada kerugian, yang ada untung. Ya kalau gitu kamu untung, gak perlu sedih, seneng. Ya, traktir kawan-kawan. Kamu kenapa? Saya dapat untung gede. Apa untungnya? Pahala saya nambah, dosa saya berkurang. Saya digibahi orang. Makanya saya traktir antum semua. Gitu. Bukannya sedih ya. Itu orang yang mengenal hakikat dari keikhlasan. Dadanya lapang walaupun di tengah penderitaan. Ya, dadanya tetap lapang. Dia tetap berbahagia. Dan dia yakin bahwa pertolongan Allah Azza wa Jalla pasti turun. Inilah buah yang kesekian dari ikhlas, yaitu apa? Lapangnya dada dan tenangnya jiwa kita, ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Nanti kita akan teruskan di hari Selasa yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan tanya jawab. Sebelum bertanya jawab ada beberapa info terlebih dahulu. Ikhwan dan akhwat yang mau umroh, saya ada jadwal umroh bulan April. Silakan, masih ada kuota. Siapa cepat dia dapat. Daftarnya gratis. Kesananya bayar. Atau bagi siapa yang ingin umrohnya bisa mencium Hajar Aswad di setiap putaran, saya ada jadwal lagi bulan Syawal. Syawal itu kosong loh, karena visa umroh belum keluar. Orang-orang di sana sendiri masih kelelahan dengan Idul Fitri, masih kosong. Setiap putaran bisa cium Hajar Aswad, ya. Siapa yang mau, yuk segera daftar. Kuota terbatas. Siapa cepat dia dapat, ya. Sebanyak mungkin. Ajak AA, Teteh, Mang, Bibi, ya semuanya. Kedua, siapa yang berminat haji tahun ini, daftar sekarang. Insya Allah tahun ini berangkat. Insya Allah bersama saya. Silakan yang berminat daftar. Daftar insya Allah gratis. Hajinya bayar. Pertanyaan pertama. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang rencana pembangunan masjid yang di sekitarnya dibangun kafe dan seterusnya. Saya malas bacanya. Gak perlu dikomentari. Gak perlu dikomentari. Jangan nyumbang. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Campur aduk antara hak dan batil. Masjid itu harus steril dari gangguan. Ini malah sengaja. Habis sholat keluar langsung lihat yang joget-joget kayak gitu. Na'udzubillah. Mohon penjelasan mengenai perang Badar zaman now. Aduh, yang semakin heboh saat. Ada gitu? Enggak ada. Zaman perang Badar hanya sekali zaman dahulu di Badar. Sekarang di Badar enggak ada peperangan. Heboh gimana ya? Kalau saya enggak tahu. Boleh enggak mengambil ilmu dari Ustadz Fulan? Di sini disebut. Beliau berilmu Ustadz dan Hanif. Lurus akidah manhajnya. Cuma mungkin kurang baca, jadi sering keceletot gitu ya. Terjerumus ke dalam kekeliruan, kesalahan. Tapi ketika kesalahannya dikoreksi, beliau menurut. Mengoreksi dan mengklarifikasi, ya. Tapi sampai kapan? Ada yang lolos, tidak terpantau. Ada yang kepantau, dikoreksi. Ada yang lolos mungkin banyak. Yang kita tidak tahu berapa banyak yang lolos dibanding yang ini, ya. Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja daripada tahajud tanpa witir. Lebih baik witir tanpa tahajud, ya. Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat nih. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung, ya. Ya, pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya, bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wisata bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tunkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidzatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang. Ustaz, apa boleh menjalani proses ta'aruf selama lebih dari 6 bulan? Uluh. Karena apa ini? Karena kalau syar'i, karena sedangkan sudah 3 bulan ini belum ada kejelasan lebih lanjut. Apakah ahsannya saya mengurungkan niat untuk menikah dengannya atau tetap sabar menunggu? Itu jadi ajang maksiat sama dengan pacaran. Selama itu kangen, selama itu ada rasa, selama itu komunikasi, gitu ya. Itu sama dengan pacaran. Bilang, tegaskan ultimatum. Jadi nikah atau putus, gitu ya. Kalau enggak sekarang-sekarang udah kita putus. Saya nunggu yang lain. Nanti kalau ternyata antum sudah siap menikahi saya, gitu, silakan lamar lagi. Kalau saya masih jomblo. Sebab kalau apa namanya ketidakjelasan tetap dipertahankan. Ada yang minat kita tolak, enggak, afan, saya sudah ada pasangan. Barjeng teu jelas teh ya. Akhirnya lama-lama dapat undangan datang ya ke pernikahan saya. Eluh, ditunggu-tunggu, didago-dago, kaledeng deh, kaledeng. Kita nunggu ternyata nikah sama orang lain, hanas, hanas teh naon. Hanas yang lain sudah ditolak-tolak, kita sudah menunggu, malah nikah ke orang lain. Ada yang begitu? Ada, menjalin hubungan tahunan, nikahnya ke orang lain. Banyak yang seperti itu, ya. Lebih baik, kalau tidak ada kepastian, udah kita putus dulu. Kalau selama putus ini, umpamanya, saya ada yang melamar, saya terima. Kalau pas. Kalau umpah kecantol lagi ke yang lain, silakan. Tapi ternyata kalau akhi siap, saya masih sendiri, silakan lamar lagi untuk menikah dengan segera. Gitu saja sudah. Bagaimana hukumnya orang yang ngetag parkiran? Ngetag itu apa? Ngetag. Ngetag apa ngetag? Nyirian. Oh, nyirian. Menandai bahwa dia khusus untuk dia. Sementara kita yang datang duluan sudah tidak dapat parkir di halaman masjid, bahwa masih 8:30. Sudah ditutup. Ini mah kritik ke tukang parkir ini. Kata tukang parkir sudah ada yang pesan. Jangan-jangan ngeritik saya. Bagaimana dalam Islam untuk tukang parkir dan untuk pesan? Alasannya buat ustad dan teman ustad. Setelah saya intip ternyata jamaah. Iya. Kumaha tanya? Saya jawabnya. Jadi kalau umpamanya saya datangnya telat sekali-sekali, gak dapat parkir, gak bisa berhenti, muter, jam 11 baru dapat. Ngajinya sudah bubar, ya enggak? Mungkin demi kemaslahatan diprioritaskan, demi kemaslahatan umat, ya. Tapi jangan ada yang nebeng. Ini mah kroni ustadz. Enggak ada kroni, saya enggak punya kroni. Ini mah untuk ajudan dan asisten ustadz. Enggak ada ajudan, enggak ada. Saya enggak punya ajudan, enggak punya asisten. Enggak punya sekretaris, enggak punya manajer. Sama banyak orang gimana ya cara mengundang ustadz? Nge-WA ustadz, bagaimana cara mengundang ustadz? Duh, gitu saja susah. Telepon langsung. Harus menghubungi siapa? Padahal sudah berhubungan dengan saya. Tawasul, anehnya orang luar kota atau luar kota, kotanya nggak begitu jauh, cuma Subang ke sana teh apa? Pantura, mengundang saya, tawasul ke orang Kalimantan, bayangkan. Hanya karena orang di Kalimantan ustadz yang dekat dengan saya. Itu komunikasi teh muter. Orang itu ke ustadz itu dulu, ustadz itu ke saya ke ustadz itu lagi. Muter. Jadi riweuh. Ada yang kayak begitu ya. Langsung jangan tawasul. Harus diketahui saya tidak punya ajudan, saya tidak punya manajer, saya tidak punya asisten. Karena semua itu kan berkaitan dengan uang ya. Manajer harus dibayar, ajudan harus dibayar, asisten harus dibayar. Saya enggak punya uang untuk membayar itu. Dan saya tidak mengambil uang dari kajian, enggak sama sekali. Apakah saya menarif soklah 10 juta untuk asisten saya 1 juta? Apa begitu? Enggak, wallahi, enggak harus menganggarkan untuk ustaz, enggak. Untuk ustaz manapun, tidak hanya saya. Nah, banyak pihak-pihak tertentu yang apa? Memanfaatkan, ya. Ustaznya tulus ikhlas. Dia bilang, "Yuk, siapa yang mau ngaji sama ustaznya saya bisa mengundang, bayar satu masjid 2 juta." Nanti kencreng harus untuk saya. Untuk apa itu? Untuk akomodasi ustaz. Padahal ustaz enggak minta. Ada yang begitu? Ada. Dan ustaz tidak tahu dimanfaatkan seperti itu, ya. Kalau sudah tahu, enggak akan mau. Kalau enggak tahu, mau. Yang sudah tahu, enggak mau, dimusuhi. Wah, emang ustaz cuma ente. Banyak ustaz. Itu awalnya di Jakarta. Sekarang sudah ada di Bandung yang kayak begitu, ya. Nah, jadi ada yang lapor ke saya, ustaz, saya masjid saya ditawari untuk mengundang ustaz fulan, tapi bayar sekian dan kenceng harus ke dia. Matre, memanfaatkan dakwah, ketenaran ustaz, daya tarik ustaz untuk kepentingan pribadi. Uangnya masuk sudah ke dia, ya, seperti itu, ke panitianya. Jadi kembali ke parkir, sing ikhlas kalau itu untuk saya, ya, daripada gak ngaji, hayo. Muter-muter sini kan penuh, ya, jam 9 sudah penuh, muter sonen, tambah sini tambah penuh. Baru dapat setengah 12 sudah bubar, baru dapat parkiran. Eta mah sholat duhur atuh. Sing ikhlasnya. Adapun selain saya, gak ada prioritas lah gitu. Kecuali kru, ya. Tapi kru biasanya, kru sudah ada 2 jam sebelumnya, ya. Saya lihat dari surat sau yang mobil obi van itu, ba'da subuh sudah berangkat. Ngajinya jam 9, ba'da subuh sudah standby mereka. Jadi masih kosong, ya, Tama, ya. Tidak harus diprioritaskan, tapi otomatis dapat. Ustaz mohon nasihat, anak sekarang terlalu banyak menghabiskan waktu mengikuti berita tentang pilpres hingga membuat anak greget. sampai benci dengan banyaknya ketidakadilan terhadap umat. Tuh tahu, udah tahu rasanya gimana. Gak ada manfaatnya mengikuti apa namanya berita perkembangan tentang pilpres. Gak ada manfaatnya, madaratnya jelas ada. Mengganggu otak pikiran kita ya. Kadang kita terlibat debat dengan lawan pilihan kita kan. Saling menghujat, saling memaki, panas. Ini orang di mana alamatnya nih? Gitu ya. Panas. Ke bawah-bawah dalam sholat. Allahu Akbar. Kebayang tuh. Ba'da sholat, ketika sholat dapat ide. Nanti saya akan jawab begini nih. Begitu salam langsung buka HP. Ada info, ada inspirasi hasil dari sholat. Sholatnya rusak. Maka jangan demikian. Terus terang para asatid kebingungan dengan kondisi sebenarnya. Di grup kita punya grup. Gimana menghadapi ini ya? Apakah harus menganjurkan memilih salah satu calon atau tidak? Dan sudah berkonsultasi dengan para masyaikh. Intinya begini. Gimana intinya ya? Jangan berjamaah. Jangan mengambil kesepakatan semua ustaz. Begitu, jangan. Nanti ditembak semua. Udah masing-masing ustaz menyampaikan searif mungkin dan tidak menunjukkan dia terlibat mendalam dalam masalah itu. Angin lalu saja. Ini sebentar. April nanti selesai. Pilpresnya selesai, permusuhannya berlangsung. Ya apa benar? Iya. Gontok-gontokannya terus. Dosa menghujatnya terus sampai ke akhirat. Pilpresnya nanti tanggal 17 beres. Mau menang, mau kalah yang kita dukung, itu sudah beres. Sisa yang akan terus berlanjut adalah hujatan, cacian, makian, permusuhan. Dan dosa. Apa untungnya kita kalau calon kita menang? Apakah kita ini, alhamdulillah kamu mendukung saya, dikasih 2.000 dolar. Apakah begitu? Enggak. Lalu apa untungnya? Oh, karena kamu mendukung saya dulu, kamu dapat pahala gede dari Allah. Apa begitu? Enggak. Dunianya enggak untung, akhiratnya tidak untung. Tapi kan nanti kemuliaan umat Islam bisa terjaga. Pasti apa tidak? Yakin apa tidak? Belum tentu kita menganggap baik karena ada sesuatu yang buruk gitu ya. Padahal yang dianggap baik di samping yang buruk itu belum tentu baik. Mungkin keburukannya dalam bentuk yang lain. Maka jangan sibukkan kita dengan itu, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan zikir ya. Banyak orang yang memanas-manasi, apa peduli sebagai umat Islam kepada Islam dan kaum muslimin ini, didiamkan saja. Kita mikir betul gitu, ada yang mewakili umat Islam. Gitu ya. Yang jelas jangan sampai ini dijadikan sebagai ajang untuk saling membenci, mendengki, memusuhi, menghina, menggibahi. Sudah, kita fokus kepada urusan kita. Ngaji, ibadah, zikir. Kita dianggap tidak peduli kepada kata siapa. Hanya kepedulian kita tidak sama dengan kepedulian kalian. Beda visi, beda misi, beda juga background kita ya. Beda pemikiran, pedulinya sama peduli. Cuma berbeda bentuk kepeduliannya ya. Begitu saja. Ini orang yang bertanya sudah merasa karena pilpres dia greget, dia marah, dia benci, dan itu nggak akan berakhir setelah pilpres berakhir. Itu akan terus bertahan. Terakhir. Apabila majlis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, Langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal shalait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fa shalli rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya, wallahu alam. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.